الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. Ada pertanyaan di sini. Apa hukumnya kaki mengangkat? Apa hukumnya kaki mengangkat? Apa hukumnya kaki mengangkat saat berdiri? Sholat sendiri atau jamaah bagi wanita untuk merapatkan barisan. Kalau yang dimaksud atau tujuannya adalah untuk merapatkan barisan, maka diperbolehkan menggeser ke arah sebelah kanan atau menggeser ke arah sebelah kiri atau maju ke depan. Dan tentunya tidak perlu dengan mengangkat, cukup dengan pergeseran saja. Ini bagi laki-laki atau bagi perempuan. Tetapi kalau tidak ada keperluannya, maka hal tersebut atau gerakan tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak dalam rangka merapatkan barisan yang lainnya, tiba-tiba dia mengangkat kakinya, itu tidak ada bimbingan sunnahnya. Tapi kalau untuk merapatkan shaf, diperbolehkan. Dan hadis yang menyebutkan kelemahan hadis yang menggampangkan, bukan hadis itu diperselisihkan dibicarakan dari para ulama itu hadis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yahjinuhi sholat yahdamitu ala yadaihi ila qam, adalah Nabi Shallallahu Wasallam beliau yahji melaksanakan haji. Ini apa? Menggambar dua telapak tangannya dalam sholat. Perkalikan para dua tangannya ketika berdiri. Hadis ini yang diperbincangkan oleh para ulama barakallahu'alaikum, apakah dia hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif. Saya lupa rawi siapa yang diriwayatkan oleh para ulama. Yang jelas saya pribadi condong pada pendapat yang mengatakan dhaifnya riwayat. Saya mengatakan hasan atau saleh. Maka sekali lagi Ikhwan, dikarenakan khilafnya tentang masalah hadis, maka toleransi dalam bab ini. Ketika antum merasa mantap, merasa yakin dengan hasannya atau sahihnya hadis tersebut, maka antum mengamalkan dan toleransi dengan pendapat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Ini cukup satu pertanyaan. Terkait dengan hadis yang pertama tadi, itu di antara argumentasi hadis yang disebutkan oleh pihak yang berpendapat bacaan imam bacaan makmum. Nah, adapun pendapat yang mengatakan makmum juga membaca, sekali lagi hadis-hadis yang semacam itu dikecualikan Al-Fatihah. Jadi yang diingkari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ialah bukan bacaan Al-Fatihahnya. Tapi selain bacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah tidak ada masalah dengan hukuman hadis la sholata liman lam yaqra' Al-Fatihah. Itu pendapat. Dia mengatakan makmum membaca, mengatakan hadis itu kalaupun sahih, yang dikecualikan adalah Al-Fatihah. Tidak boleh membaca apapun selain Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun terkait dengan pertanyaan yang kedua, terkait dengan hadis yang menyebutkan ketika Rasul SAW sedang sholat dan rukuk, ada sebagian sahabat yang masuk langsung rukuk jalan ke shaf. Begitu selesai sholat, dia mengatakan jazakallahu khairan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kamu, tapi jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Ini pembahasan yang lain. Pembahasan yang lain, yaitu apabila seseorang makmum masbuk mendapati imam rukuk. Yang pertama, makmum tadi wajib untuk mengikuti imam rukuk. Dia tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Fatihah. Langsung takbir, langsung rukuk. Ada awal. Yang kedua, ialah apakah dihitung satu rakaat ataukah? Itu dua pendapat. Ada yang mengatakan dihitung satu rakaat. Ada yang mengatakan tidak dihitung satu rakaat dikarenakan luput daripadanya Al-Fatihah. La sholata li malamnya perbuatan. Nah, misalnya, ada wahan. Bagaimana Pak Farukullah itu? Jadi yang merasa mantap untuk ulangi lagi, ya ulangi lagi. Yang mantap untuk cukup, apa sih? Kalau saya pribadi, saya pribadi berpendapat untuk menguatkan pendapat yang mengatakan mengulang lagi dikarenakan luput daripadanya Al-Fatihah. Luput daripadanya Al-Fatihah. Barakallah. Adapun sahabat tadi tegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jazakallahu khairan wa la ta'ud. Jangan dilakukan lagi. Barakallah. Menunjukkan tindakan yang dilarang oleh Rasul dan dilarang untuk mengulanginya lagi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada apa? Gimana lagi? Bentar, ada pun permasalahan yang tadi, seseorang yang masuk mendapati imam hendak rukuk, itu makomnya dia makom membaca Al-Fatihah. Lain dengan yang ini, dia mendapati imam masih berdiri, langsung ikut berdiri. Kewajiban dia ialah membaca Al-Fatihah. Tidak akan luput dari Al-Fatihah. Ketika belum selesai Al-Fatihahnya, imam rukuk, maka wajib rukuk dan tidak dihitung. Sebab Al-Fatihahnya belum selesai. Paham ya? La sholata liman lam yaqra' Al-Fatihah. Ada pun yang tadi itu yang tiga kasus. Imam sudah rukuk. Maka langsung rukuk. Ini khilaf yang lagi nyalain. Ikhlas yang berusaha kembali para kuasa hukum untuk mendapat sesuai mana yang saya terangkan tadi atau meyakini mana yang untuk meyakini rasi diamalkan oleh rasi dengan mendapat yang lain. Ayo. Apa itu? Yang mana itu? Nah iya. Ini yang saya rasikan. Saya pribadi merujukkan makmum itu membaca Al-Fatihah dalam semua keadaan, baik sir ataupun jahat. Itu saya pribadi. Kenapa saya mengatakan saya pribadi dikarenakan masalahnya khilafiyah. Tidak mungkin saya memaksakan atur semua ikut pendapat saya. Itu namanya ada berkhilaf. Makanya saya katakan antum pelajari, antum baca. Yang antum yakin itu kuat amalkan. Jangan dengan toleransi dengan pendapat. Antum beramal jangan karena ustaz. Tapi karena dalil. Masih kembali ke ustaz. Saya mau bahas sama ustaz. Antum mantap. Saya mantap dengan antum tadi. Amalkan. Sama yang kedua, antum harus bertoleransi dengan ringan aja. Paham ya? Kalau antum ikutnya ustaz, jadi bingung. Ketika saya nyampaikan, ikut sama saya baca Al-Fatihah. Nanti ustaz kedua datang lagi, tanya lagi, beda jawabannya, berubah lagi. Yang ketiga, lain lagi, itu akhirnya bidah, datang kejelasan. Makanya harus menggunakan jadi. Saya kata, khilafah yang kuat berhasil ini, pelajari mana yang paling kokoh argumentasinya, amalkan. Jadi, dan toleransi juga pendapat yang benar. Jadi, soalnya, yang mengamalkannya bukan karena hawa nafsu, bukan karena taat, tapi karena argumentasi. Dan ingat, pegangi konsekuensi pendapat anda. Jangan saya naik diri. Dipegangi konsekuensi pendapat anda. Barakallahu. Pak Sore. Nah, yang lain. Gimana Pak? Mundur ya. Baik, itu terkait dengan ayat. Allah mengatakan wamsahu birrus, usaplah kepala-kepala kalian. Al-Qur'anul Karim itu dijelaskan dengan sabda Rasul, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sunnah Rasul dijelaskan dengan sangat jelas, sangat jelas tata cara mengusap kepala. Dalam Bukhari Muslim beliau mengatakan diusap bagian depan, ditarik ke belakang, kemudian ke depan lagi, dan langsung mengusap telinga dengan tekan air kepala. Jadi tidak mengambil air lagi untuk telinga terus. Itu disebut dalam Bukhari Muslim. Tegas, jelas riwayat. Ada pun hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasul hanya mengusap kubur-kubur saja, itu kok ini. Bahkan diupayakan oleh ulama-ulama ahli hadis dari mazhab Syafi'i. Wahid. Ini kadang-kadang wahid tidak diamalkan. Sehingga tidak benar kalau semata-mata usap bunuh-bun. Begitu pula hadis yang menyebutkan Rasul mengambil air baru untuk telinga. Sehingga wahid juga. Yang sahihnya tadi mengambil air ke kepala, mengusap bagian depan, tarik ke belakang, belakang tarik ke depan lagi, langsung mengusap telinganya dengan tanpa mengambil air yang tanah. Maka ayat tadi wamsahu birrusikum diterangkan dengan hadis ini tadi. Allah merujukan yang paling gampang silakan lihat kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Beliau menyebutkan hadis yang sahih dan menyebutkan hadis kedua yang kubur-kuburan itu dan membawa dia mengatakan lemah. Nah, yang jadi masalah itu adalah dikarenakan sebagian mereka jahil. Sebagian mereka meyakini itu hadis yang sahih. Jadi untuk kita mengatakan batal, wallahu a'lam bishawab. Dan menyelisih sunnah Rasul dalam berbuat. Tapi kalau misalkan dia tahu tuh gaib, tahu tuh lemah dengan sengaja, dia gini-gini aja, tidak tahu ilmunya. Tahu ilmunya dan sengaja, ini yang jadi masalah, mereka berjalan syahil, tidak tahu ilmunya. Dan yang kedua, mereka meyakini itu perkara yang sah. Sehingga mau dikatakan, atau repot untuk mengatakan. Wallahu ta'ala masalah. Bagi umat dalam sholat, apakah kainnya yang menutup kening atau jahi dibuka ketika sujud? Karena jadi harus menempel, tidak harus. Boleh saja. Cuma ketika para ummahat sholatnya di kalangan para wanita tidak ada laki-laki yang lain yang melihatnya yang melakukannya, maka mereka harus membuka wajah. Ini terkait dengan wanita. Tapi ketika banyak laki-laki bukan mahramnya, maka diperbolehkan sholat sambil menutup wajah karena ada masalah ketika apa namanya dahinya ketutupan kerudungnya atau jilbabnya. Sebagaimana tidak ada masalah bagi laki-laki ketika dahinya ketutupan pecinya atau sorbannya. Tidak ada masalah. Barakallahu. Ketika kita sedang sholat, melihat anak kita dalam keadaan berbahaya, misalkan jatuh dari ranjang, bolehkah kita mengambil anak? Bagaimana caranya? Apakah kita meneruskan sholat? Masya Allah. Dalam posisi yang demikian, tidak diperbolehkan untuk bergerak, mengamankan anak. Langsung masuk, spontan. Begitu kita lagi sholat, mau jatuh, langsung masuk ke depan, langsung pegang itu anak, diamankan, entah digendong, ataukah harus tawar dengan apa membatalkan sholat. Langsung meneruskan sholatnya. Barakallah. Halo, apa? Ini perkara yang jelas. Gerakan-gerakan dia kondisinya sangat cerdas ketika itu. Ada masalah itu. Sebagaimana diperbolehkan di kita semuanya untuk sholat sambil menggendong anak. Gendong ketika berdiri, ketika rukuk digendong, ketika sujud ditaruh. Diri diambil. Begitu pula ketika lagi sholat ada mara bahaya. Ada mara bahaya. Tiba-tiba ada ular. Ular jalan persis di depan kita. Langsung kemudian kepalanya naik lagi. Kalau kita biarkan, kita gak mungkin rukuk, gak mungkin sujud, maka terekam sama dia. Maka harus diingatkan sendiri. Nah, cara yang paling aman ya kita mengambil peran suah kita, ambil peran suahnya, kemudian dimasukkan di kepala ular tadi. Baru kemudian dibunuh. Barakallah. Atau kalau kita misalkan bisa melawan dia, tidak ada masalah. Langsung kita usir dia, kita bunuh dia, kemudian teruskan sholatnya. Tidak membatalkan sholat. Barakallah. Itu kondisi tertentu yang diinginkan oleh para suah kita. Allah Ta'ala alam sholat. Yang lain, kurang 5 menit. Baik, terkait dengan sujud tilawah, itu sujud ketika membaca ayat-ayat tersebut. Secara periwayatan yang sahih, ayat sajdah itu terbatas. Yang pertama dalam surat Al-Isra. Yang kedua dalam surat Al-Insyiqaq. Yang ketiga dalam surat An-Najm. Jadi dalam surat Al-Isra, Al-Insyiqaq, An-Najm. Yang keempat kalau enggak salah Shaf. Hanya empat yang sahih riwayat. Yang lainnya itu hanya tindakan sebagai salam. Baik, tatkala kita membaca ayat sajdah dan kita melaksanakan sujud tilawah, pertanyaannya apakah dengan takbir ataukah tidak dengan takbir? Jawabannya hadis yang menyebutkan Rasul bertakbir untuk sujud tilawah ini sahih riwayat. Diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam buku Tamamul Minna. Baiklah. Sekarang kalau kita kerjakan di luar sholat, maka tanpa takbir. Dan kita membaca Al-Qur'an sampai akhir sajdah di luar sholat, maka langsung sujud dengan tanpa takbir. Dikarenakan hadis yang mengatakan takbir sahih. Yang jadi masalah di dalam sholat. Apakah bertakbir atau tidak? Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tanpa takbir. Pendapat yang kedua mengatakan dengan takbir sebab dalam sholat. Rasul mengatakan di surat dalam hadis, karena Nabi Yusrullah yukadbiru di kulli khafrit warafin. Rasul bertakbir setiap gerakan naik dan turun. Dua pendapat. Allahu Ta'ala alam dan sholat. Yang lain, saya beri hadis. Sementara lebih condong pada pendapat yang mengatakan tanpa takbir. apa takdir para wali. Wallahu ta'ala. Sebab dikarenakan itu merupakan amalia khusus terkait dengan tilawah, maka harus dengan dalil khusus dan dalilnya kuat sehingga diamalkan dengan tanpa takdir. Langsung tiba-tiba paham ya? Kalau itu mengatakan takdir Ustaz, itu fokus mantap dengan itu, silakan. Karena kan perbedaan semacam itu toleransi. Nah, yang lain. Monggo. Kurang 2 menit. Kenapa dengan satu? Kalau dia di luar anggota wudu enggak ada masalah. Ketika dia di anggota wudunya, kalau memungkinkan dihilangkan, dihilangkan. Kalau tidak memungkinkan, saya bagi Allah dan Rasulullah. Inilah usaha. Dan mentato tubuh, hukumnya haram. Bagaimana tentang memasang sutrah dalam sholat? Wajib atau tidak? Jawabannya wala wajibum, pendapat yang rajih tentang masalah ini, hukumnya wajib. Wajib membuat sutrah. Yang kedua, wajib mendekat ke arah sutrah. Pembatas sholat. Ini hukumnya wajib. Ini pendapat sebagai ulama. Dan di antara yang merujukkan ulama-ulama sekarang ini, di antaranya Syekh Muhammad Al-Sultin Al-Ghazali rahimahullah dalam bukunya Sifat Rahmati. Pendapat yang mengatakan tidak wajib, pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Argumentasi yang mereka jadikan sebagai dalil yang tegas menunjukkan tanpa sutrah wajib. Sementara yang sahih yang mereka jadikan sebagai dalil itu tidak sahih, tidak tegas menunjukkan tanpa sutrah. Jika Allah memisah, yang ini saya bisa memberikan penegasan para kuatikum yang rajih adalah menggunakan sutrah, menggunakan pembatas sholat, dan ukurannya adalah seperti celana kuda. Jadi ukuran satu jengkal Evan tingginya, yang berikut tingginya. Adapun terkait dengan kecilnya disesuaikan dengan kebiasaan. Yang penting orang tahu itu pembatas sholat. Untuk jamaah, sutrahnya makmum adalah imam. Jadi makmum tidak perlu membuat sutrah sendiri. Cukup dengan imam yang memberikan sutrah. Mau tidak usah, tidak masalah. Ketika dalam jamaah diperbolehkan bagi makmum untuk melewati sof makmum. Itu dengan tindakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala di zamannya Rasul dan diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana dengan orang tua yang tidak ridha atau melarang anaknya menghadiri taklim, meminta izin atau berangkat taklim secara diam-diam? Yang pertama, lunakkan dan jinakkan hati orang tuamu dengan cara jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dalam perkara-perkara yang baik atau dalam urusan dunia. Itu yang pertama. Dengan dalam keseharian kamu, jangan jadi anak yang membangkang, tapi jadilah anak yang baik, anak yang bagus, taat orang tua, hati kepada orang tua, memanfaatkan akhlak yang mulia kepada orang tua dalam perkara-perkara yang baik atau perkara-perkara yang mubah. Oh, karena maksud. Yang pertama ya. Yang kedua, upayakan nasihat selain sekuat tenaga memberikan masukan-masukan kepada orang tua. Pentingnya belajar ilmu agama. Pentingnya belajar ilmu agama. Insya Allah kalau kita sebagai anak yang berbakti, anak yang baik, akhlaknya baik, etikanya, orang tua suka sama kita, akan susah bagi dia untuk melarang. Insya Allah. Baik. Sekarang kondisinya itu gak sebagaimana dibayangkan tadi. Dilarang. Agar dilarang. Maka kembali kepada ilmu. Kalau ilmunya itu ilmu yang fardhu ain yang harus dia ilmui berkaitan dengan ibadah dia, akidah dia dan segala macamnya, maka dia wajib talab ilmu. Kalau memungkinkan dia berangkat diam-diam, berangkat diam-diam. Kalau orang memungkinkan, maka dengan cara yang lain, tidak harus dengan menghadiri majlis taklim, bisa dengan mendengarkan rekamannya via HP, via media-media yang lain, internet dan segala macamnya, didengarkan di rumah atau membaca buku-buku yang bermanfaat, majalah-majalah yang baik dan semisalnya, yang penting dia mendapatkan ilmu. Itu untuk meredam fitnah yang ada. Tapi pelan-pelan orang tua di Cina akan diluluhkan hatinya dengan perangai-perangai yang indah, dengan perangai-perangai yang bagus kepada orang tua barat. Sehingga perlu proses. Intinya jangan menjadikan orang tua semacam itu sebagai musuh. Tapi punya prinsip untuk menjinakkan, meluluhkan hati orang. Dan cara yang paling jitu, tapi kepada orang tua. Sehingga butuh proses. Dan sementara taklimnya di rumah saja, dengan drama, dengan apa. Itu orang tua sudah mulai lulu, sudah mulai bisa menerima, sudah mulai bagus, minta izin. Pelan-pelan, insya Allah, laut akan diizinkan oleh orang tua. Sebab dia langsung melihat dengan mata kepala sendiri. Semakin dia ngerti ilmu agama, semakin berbakti kepada orang tua, dan menunjukkan perkara-perkara yang aneh-aneh. Umumnya orang tua yang mana mungkin hasil bermula. Apalagi orang tua yang masih awam, apalagi yang orientasinya duniawi. Itu ketika melihat anaknya takhir, ada perubahan yang cukup drastis kepada dia. Yang dia khawatirkan dua. Yang pertama, khawatir anaknya taklimnya di tempat-tempat taklim yang sesat. Khawatir anaknya berpemahaman rasial. Khawatir anaknya jadi teroris. Ini yang kedua, khawatir nasib duniawi anaknya. Khawatir tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa hidup, kalau dengan mengkaji pikiran. Yang ini harus tepis. Cara yang paling itu berbakti kepada orang. Tunjukkan akhlak yang baik, yang bagus, barakallahu'alaikum, dan secara perlahan memberikan masukan-masukan, tausiah-tausiah, bimbingan-bimbingan kepada orang tua dengan cara yang baik. InsyaAllah, lambat laun akan mendapatkan respon yang bagus, respon yang bagus dari orang tua. Hanya untuk kesabaran, keuletan, dan wallahu ta'ala salam. Masya Allah, saya tambah ini sulit ya. Bagian ini sulit kok. Ada lagi 3 menit. Apakah diperbolehkan doa dalam sujud menggunakan doa dalam Al-Quran? Jawabannya, kalau niatan kita itu membaca Al-Quran, maka dilarang. Tapi kalau niatan kita sujud dan membaca doa, diperbolehkan. Dan untuk membedakan, dirubah sedikit lafaz. Yang tadinya Rabbana diganti Allahumma. Yang tadinya Allahumma diganti Rabbana. Intinya niatnya kita. Kalau niatnya membaca Al-Quran, dilarang. Tapi kalau niatnya membaca doa, maka diperbolehkan. Masalah sampai sebagian ulama kita berpendapat diperbolehkan doa dengan bahasa apapun. Yang jelas lafaznya lafaz doa, bukan perbincangan dan ucapan. Bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Karena kalau lafaznya umum, silakan berdoa dengan yang kamu kehendaki. Sehingga sebagian mengatakan boleh walaupun dengan selain bahasa Arab, tapi lafaznya lafaz permohonan, lafaz doa, bukan berbincang-bincang, bukan berbicara. Sudah paham? Halo. Wallahu a'lam bishawab. Nakrabi inna bunna subhanaka wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berjumpa kembali di masjid ini ba'dal maghrib. Yang dibahas